Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Ar-Rabi' yang keempat dari bab Al-Hath al-Ziyad min al-khair fi awhir umur. Hadith an Anas radhiyallahu anhu qala, kata beliau, inna allaha azza wa zalla taba'al wahya, mengiringi atau mengiringkan dalam menurunkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berturut-turut. Qabla wafatihi, sebelum meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta tufiya akthar makana al-wahyu, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam wafat itu dalam keadaan menjelang wafatnya banyak turun wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dinul Islam yakmul atau kamula, sempurna setelah atau sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Khamis yang kelima, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin akan dibangkitkan setiap hamba demi kiamat nanti, ala ma mata alaih, sesuai dengan ya amalan yang dia meninggal di atasnya. Rawah Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini di dalam satu bab yang berjudul dengan bab Al-Amri bihusni dhan billahi ta'ala indal maut, bab perintah untuk husnul dhan kepada Allah ketika meninggal. Di dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan tiga hadis yang saling berkaitan. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan tiga hadis yang diberi bab oleh Imam Nawawi. Hadis yang pertama adalah hadis Jabir kata beliau, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalath, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tiga hari sebelum meninggal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Rasul berkata, la yamutanna ahadukum, janganlah seseorang meninggal illa wahwa yusinu dhan billah, illa huwa yusinu billahi dhan, kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul dhan kepada Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala satu hal yang harus ada, termasuk adab al-marid ketika sakitnya, husnul dhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan rahmatnya, ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, hadis yang sedang kita baca dalam riwayat salihin juga dari Jabir radhiyallahu anhu, samitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, setiap hamba akan diwafatkan, dibangkitkan nanti ya sesuai keadaan dia, bagaimana meninggalnya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkafani, melepas seorang meninggal dalam keadaan ihram. Dalam satu riwayat bahkan dilarang menutup wajahnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yub'atsu yaumul qiyamati mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min maklumin yuklamu fi sabilillah, tidaklah seorang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala illa ja'al yaumul qiyamah, kecuali nanti akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan wakalmuhu yadma, lukanya berdarah, launuhu launu dam, warihuhu rihul misik, ya darah yang keluar itu warnanya warna darah, tetapi wanginya wangi misik. Ya, bangkit dalam keadaan bagaimana dia meninggal. Yang ketiga, beliau bawakan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza aradallahu biqaumin adzaban, apabila Allah menginginkan kepada satu kaum untuk menimpakan azab kepada mereka, asabal adabu man kana fihim, maka azab Allah ini akan menimpa semua orang yang ada di tempat tersebut. Thumma bu'ithu ala amalihim, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan amal-amal mereka masing-masing. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah, kata beliau, makna hadis yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, qala ulama, maknahu yub'atsu 'ala al-halati allati mata 'alaiha, dibangkitkan dalam keadaan bagaimana dia meninggal, keadaan dia meninggal bagaimana. Wa misluhu al-hadis akhar, ya semisal itu hadis yang lain yang ba'da yang setelahnya tadi yang kita baca, thumma bu'itsu 'ala niyyatihim. Ini sesuai ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sesuai bab yang ingin yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan beliau ingin mengingatkan yaitu al-hath. Beliau ingin memberikan anjuran untuk al-hirs, al-hirsu al-khairat, ya untuk memperbanyak kebaikan, semangat di dalam amal baik, ya karena dia akan meninggal di atas amaran sedang dilakukannya. Yang kedua, wa bila rahiman rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya yang bagi insan, kita semua semestinya berusaha untuk mulazamah sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa melazimi, terus berusaha untuk melakukan, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi akhlaqihi wa fi ibadatihi, ya banyak bertaubat, beristighfar, beramal saleh. Karena itulah keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis-hadis yang tadi pagi kita baca. Yang terakhir, ya ketika seorang yakin dia akan dibangkitkan, bagaimana keadaan dirinya di dunia, maka hendaknya dia terus berusaha untuk beramal saleh agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan sedang beramal saleh. Nah, kita ingat ketika para ulama kita menjelaskan terkait dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang lainnya, kata mereka, man asha ada syai matafi, barang siapa yang hidup terbiasa dengan satu amalan, ya maka dia akan meninggal di atasnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Imamul Muwahhidin, sehingga wasiat beliau ketika meninggalnya adalah dengan wasiat tauhid. Barang siapa yang ingin meninggal dalam keadaan baik, maka dia biasakan hidupnya dengan kebaikan. Barang siapa yang senantiasa berusaha beramal baik, dia akan meninggal dalam keadaan baik. Dan kalau dia akan dia meninggal dalam keadaan baik, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan bagaimana ya amalannya ketika dia meninggal. Namallahu alam bisawab. Fadhlu barakatuh.